Bismillahirrahmanirrahim. Aqatalahu muslimun ista'anu bihi. Ini adalah contoh dari orang-orang yang wafat di medan peperangan. Contoh kedua ya. Contoh kedua adalah seorang muslim yang dibunuh oleh muslim yang lain, tetapi pembunuhnya dibayar oleh orang kafir untuk membantunya, untuk membantunya. Jadi itu korbannya juga termasuk syahid, karena kematian ini disebabkan peperangan, peperangan melawan orang kafir. Dan dalam hal ini kita tidak memandang pelakunya agama apa. Jadi tidak ada batasan untuk agama pelaku ya. Kalau orang Islam tapi dia dimintai bantuan oleh orang kafir, itu korbannya tetap berstatus sebagai mati syahid. Jadi yang orang Islam yang membunuh Islam lain yang korbannya tidak dinamakan mati syahid itu, kalau memang dia tidak dimintai bantuan oleh orang kafir dan membunuhnya tidak salah ya, membunuhnya sengaja, itu korbannya tidak syahid. Kemudian contoh yang lain adalah au taradda bibirin hala kital, atau terjatuh di dalam sumur di saat peperangan. Jadi medan perangnya itu ada sumur, kemudian terjatuh ke dalam sumur, itu juga termasuk mati syahid ya. Itu juga termasuk mati syahid karena dia terjatuh di dalam sumur itu karena dia berperang. Jadi andai kata tidak berperang kan tidak jatuh di dalam sumur. Jatuh di dalam sumur pun itu masih termasuk sebab peperangan. Kemudian contoh yang lain, au juhila mamata bihi wa illam yakun bihi afarudam, ataupun tidak diketahui apa yang menjadi sebab kematiannya. Apa yang menjadi sebab kematiannya? Jadi au juhila ini atofnya ke asoba ya, atofnya ke sini. Juhila mama tabihi wa illam yakun bihi atharudam, tidak diketahui sebab yang menjadikan dia meninggal. Sebab yang menjadikan dia meninggal. Jadi ini tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang mati tidak dalam sebab, atas sebab peperangan. Jadi ada juga yang mengkritik tentang kalimat ini ya. Dikatakan bahwa contoh ini adalah orang-orang yang mati adalah contoh untuk orang-orang yang mati karena sebab peperangan. Di contoh wajuhila itu kan tidak diketahui sebab yang menjadinya, sebab yang menyebabkannya meninggal. Jadi menurut sebagian ulama contoh ini dikritik ya. Tapi dijawab, kritikan itu dijawab bahwa di keterangan sebelumnya yang dimaksud dengan sebab kematian itu tidak harus yakin ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bahwa mati syahid itu yang penting mati disebabkan peperangan, walaupun penyebabnya itu tidak dipastikan ya. Ada potensi itu menjadi penyebab, itu sudah cukup ya, itu sudah cukup untuk menstatuskan seorang menjadi mati syahid. Kemudian penggambaran ketidaktahuan sebab itu, misalkan ada seseorang yang mati terkena panah ya, orang yang pasukan Islam ada yang mati terkena panah, kemudian kita ragu itu panah siapa, apakah panah orang Islam atau panah orang kafir, jadi panahnya tidak ada tandanya ya, itu kan juga termasuk orang yang mati tapi tidak dipastikan sebab kematiannya itu bagaimana, apakah memang benar-benar dipanah orang kafir atau yang memanah orang Islam. Itu termasuk contohnya. Jadi orang yang seperti ini dia juga hukumnya statusnya mati syahid ya, karena ada potensi bahwa yang membunuh itu orang kafir. Kalau ibarat di kitab Tuhfah, penjelasan di kitab Tuhfah ada tambahan lain, ada tambahan contoh lain. Jadi misalkan perangnya sudah selesai, perangnya sudah selesai, kemudian ragu, ini orang ini mati sebab peperangan atau selainnya, ya. Itu kalau di dalam kitab Tuhfah alasannya adalah li'anna dhohir mautuhu bisa berbiha, karena potensi besarnya dia mati karena sebab peperangan. Jadi potensi itu sudah cukup untuk menstatuskan seseorang menjadi mati syahid. Kemudian ada hoyah di sini, ada batas akhir hukum, wa ilam yakun bihi atharudam, walaupun korban yang terbunuh itu tidak ada bekas darah. Ini kembalinya ke seluruh contoh, ya, kalimat ini kembalinya ke seluruh contoh, tiga contoh, yaitu yang pertama Ka'an Asoba ini, yang kedua Kota Lahu, yang ketiga Tarod, ya, empat ya contohnya, yang keempat Juhila. Jadi ini tidak hanya kembali ke Juhila Mama Tabi, tapi kembali ke semua contohnya. Jadi seseorang yang mati dikarenakan terkena pedang orang Islam yang keliru, kemudian dia mati, atau dibunuh oleh orang Islam yang lain yang dimintai bantuan oleh orang kafir, kemudian mati, atau seorang yang terjatuh ke dalam sumur lalu mati, atau seorang yang mati yang tidak diketahui sebab kematiannya, empat orang itu dihukumi syahid walaupun kita tidak mengetahui adanya bekas darah, ya. Jadi adanya bekas darah atau tidak itu tidak menjadi patokan status seseorang menjadi syahid. Mengapa? Karena potensinya al-zahir dia mati sebab peperangan. Kemudian ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan yang berbunyi, harusnya hal ini sudah terkecualikan dengan satu kaidah, ya, satu kaidah yang berbunyi al-aslu wal-zahir. Jadi dalam kaidah fikih itu kan ada satu kaidah yang membahas al-aslu wal-zahir. Jika antara hukum asli dan potensi berubahnya hukum itu bertabrakan, itu para ulama membahas tentang hal itu. Jadi seorang yang meninggal itu kan hukum aslinya tidak syahid, ya. Orang yang meninggal itu hukum aslinya tidak syahid, ya. Syahid itu kan hukum baru, ya. Syahid itu kan hukum baru. Jadi hukum aslinya tidak syahid, tetapi potensinya dia mati di medan peperangan. Jadi seorang yang mati dengan sebab-sebab peperangan itu kan termasuk mati syahid. Dan secara kaidah fikih dalam beberapa kasus itu lebih dimenangkan asli daripada potensi, asli daripada ghalib atau dhohir, ya. Jadi hukum asli kalau bertabrakan dengan hukum dhohir, hukum potensi, itu biasanya dimenangkan hukum asli. Itu ada pertanyaan seperti itu. Tetapi pertanyaan itu dijawab bahwa sebab yang dhohir dalam hal ini dimenangkan, ya. Jadi potensial dalam hal ini dimenangkan dan hukum asli ditinggalkan. Hal ini sama seperti kita melihat hewan yang kencing di dalam air dan kita melihatnya air itu berubah. Apakah air itu hukumnya najis atau tidak? Itu kan hukumnya tetap najis, ya. Hukumnya tetap najis padahal hukum asli air itu tidak najis, ya. Hukum asli air kan suci. Tapi karena bertabrakan dengan potensi terkena kencing dari hewan, kita menghukumnya najis. Jadi ada apa, ya? Ada hewan yang kencing di air, tapi kita tidak memastikan apakah kencingnya itu benar-benar masuk ke air atau tidak. Kita hanya melihat ada hewan yang kencing di air, kemudian airnya berubah. Ya, saya ulangi, ya. Mohon maaf tadi salah. Ada hewan yang kencing di air, kemudian airnya berubah. Ya, airnya berubah. Kita memastikan hewan itu kencing di air, tapi kita tidak memastikan apakah perubahan itu sebab kencing atau sebab hal lain. Ya. Kalau perubahannya disebabkan hal lain, hal yang suci, itu kan airnya tidak najis. Tapi karena kita melihat ada hewan yang kencing di situ, ada potensi airnya berubah menjadi najis. Ya, dalam hal ini ada satu kaidah, yaitu bertabrakannya antara asli dan potensi. Hukum aslinya air suci, tapi potensinya najis karena kita melihat ada hewan yang kencing di situ. Maka dalam hal ini kita menghukumi najis. Ya. Dalam hal ini kita menghukumi najis dan hukum aslinya dibuang. Sama dengan hal ini, sama dengan permasalahan ini. Ada seseorang yang meninggal di medan pertempuran, tapi kita tidak mengetahui sebab meninggalnya apa. Apakah disebabkan peperangan atau disebabkan yang lain? Hukum aslinya dia tidak syahid, ya. Tetapi potensinya dia syahid. Jadi dalam hal ini dimenangkan potensi, hukum aslinya dibuang. La asirun kutila sobron, wallahu a'lamu bisawabihi.